وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هؤلاء السياسيون يتعاطفون مع الروافض مع الخوارج مع أهل البدع كلهم. Para politikus ini, mereka berlemah lembut kepada orang-orang Syiah Rafidhah, kepada orang-orang Khawarij, kepada para ahli bid'ah seluruhnya. La yuriduna an tujraha masya'iruhum. Mereka tidak ingin syiar-syiar mereka, para ahli bid'ah tersebut, dicela. Faya'tuna bimithli hadal kalami yaquluna ma yatakallamu bihi illa al-ulama'u hatta al-atfalu yatakallamuna hatta alladhi ma yuhsinu al-fatihata yatakallamu. Maka mereka pun mendatangkan semisal ucapan ini. Mereka mengatakan tidaklah boleh membicarakan tentang kebid'ahan kecuali para ulama. Mereka mengatakan bahkan anak-anak kecil pun membicarakan kebid'ahan, bahkan orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah dengan baik pun membicarakan tentang kebid'ahan. Dan mereka bersungguh-sungguh, wa yubalighuna fi tashwihi syabab salafiyyi, dan mereka bersungguh-sungguh dalam membuat buruk pemuda salafi. Kullu hadha muhamatun an ahli al-bid'i wa saddun an sabilillahi wa irhabun lis-syababis salafiyyi alladhi yatasadda lid-da'wati ila Allahi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Semua ini merupakan pembelaan kepada para ahlul bid'ah dan upaya memalingkan dari jalan Allah serta teror kepada pemuda salafi yang tampil untuk berdakwah menuju Allah, memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Wa nahnu naqulu lis-syababis salafiyyi antum ya ikhwatahu la tatakallamu bighairi ilmin. Dan kami katakan kepada pemuda salafi, kalian wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian berbicara tanpa ilmu. Al-qadaya al-wadihatu indakum allati indakum fiha adillatun takallamu fiha permasalahan-permasalahan yang jelas di sisi kalian, yang kalian memiliki dalil-dalil tentangnya, berbicaralah tentangnya. Wal asya'ul khafiyatu la yajuzu lakum an takhudu fiha. Sedangkan perkara-perkara yang samar tidak boleh bagi kalian untuk membahasnya. Naqulu lahum hadza. Kami katakan kepada mereka ucapan ini. Summa naqulu, kemudian kami katakan, ud'u ilallahi, berdakwahlah kalian menuju Allah. Kullu wahidin yad'u biqadri ma 'indahu minal 'ilmi. Masing-masing berdakwah sesuai dengan ilmu yang ada pada dirinya. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sampaikan kepadaku meskipun satu ayat saja. Soalun, pertanyaan. Intifa'ul mayyiti min sa'yil hayyi wal khilafu fihi. Orang yang sudah meninggal mengambil manfaat dari amalan orang yang masih hidup, dan perbedaan pendapat dalam permasalahan ini. Al-jawabu, jawabannya adalah, qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidaklah mendapatkan balasan kecuali atas apa yang ia amalkan. Hadzal aslu alladhi yatamassaku bihi man yaqulu la yasilu. Inilah dalil yang berpegang dengannya orang yang mengatakan bahwa pahala amalan orang yang masih hidup tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Walakinid du'a'u was-shadaqatu hadhihi tsabitatun bil kitabi was-sunnati. Akan tetapi doa dan sedekah ini ditetapkan dengan Alkitab dan Sunnah. Wal hajju 'anil aqaribi hadza tsabitun bisunnati. Dan menunaikan haji untuk karib kerabat ini juga ditetapkan dengan sunnah. Wa ba'duhum yatawassa'una, dan sebagian mereka memperluas permasalahan ini. Wa yaquluna, dan mengatakan, qira'atul qur'ani tasilu ilal mayyiti. Bacaan Al-Quran akan bisa sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Wa hatta ba'dul afadili min a'immatil islami yara hadha. dan bahkan sebagian orang-orang yang mulia dari kalangan a'immah Islam berpendapat dengan pendapat ini. Lakinis sawabu fi mithli qira'atil qur'ani 'alal amwati anna hadha khilafus sunnati. Akan tetapi yang benar dalam semisal membacakan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, bahwasanya hal ini menyelisihi sunnah. Lianna hadha law kana yastafidu minhu al-amwatu ma dhanna 'alayhim Rasulullah 'alayhi salatu wassalam. Karena sesungguhnya perkara ini, seandainya orang-orang yang sudah meninggal mengambil faedah darinya dari bacaan Al-Quran orang yang masih hidup, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bakhil kepada mereka. Bal kana yaqra'u bi nafsihi 'ala man mata min ashabihi wa aqribaihi. Bahkan niscaya Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri akan membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dari kalangan para sahabat beliau dan para kerabat beliau. Wa kana ya'muru muslimina an yaqra'u al-Qur'ana 'ala amwatihim. Dan tentunya beliau alaihi salatu wassalam akan memerintahkan kaum muslimin untuk membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah wafat di antara mereka. Wa in lam yaf'al dhalika fa inna sunnata hiya tarku ma tarakahu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Dan karena Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak melakukan itu semua, maka sungguh yang sesuai dengan sunnah adalah meninggalkan perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lianna al-amala idza wujida muqtadahu fi hayati Rasulillah alaihi salatu wassalam wa intafat mawani'uhu wa lam ya'malhu fa inna sunnata tarkuhu wa amaluhu bid'atun. Karena sesungguhnya suatu amalan apabila didapati sebabnya di masa kehidupan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan tertiadakan penghalang-penghalangnya, dan Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengamalkan amalan tersebut, maka yang sesuai dengan sunnah adalah meninggalkannya. Dan mengamalkannya justru merupakan kebid'ahan. Fama yaf'aluhul kathiru minan nasi min al-qira'ati 'ala al-amwati wa yaf'aluna dhalika fi ma'atima wa aklun wa shurbun wa tajammu'atun wa ila akhirih. hadza kulluhu khilafu sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu wa minal bid'ati allati hadzara minha rasulullahi alaihi salatu wassalamu. Maka apa yang dilakukan oleh banyak manusia berupa membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dan mereka melakukannya dalam acara-acara takziah, makan, minum, kumpul-kumpul dan yang lainnya, semua ini menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan termasuk kebid'ahan yang Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memperingatkan darinya. Walau kana dhalika khairan wallahi la sabaqana ilaihi Rasulullah wa la sabaqana ilaihi ashabuhu alaihi muridwanu minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan seandainya amalan tersebut merupakan kebaikan, yaitu membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, demi Allah tentunya Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mendahului kita melakukannya. Dan tentunya para sahabat beliau, semoga Allah meridhai mereka, tentunya telah mendahului kita kepadanya. Amalul muslimina du'auhum wa istighfaruhum lahum wa sadaqatuhum wal hajju anhum hadhihi tasilu ilal amwati. Amalan kaum muslimin, yaitu doa mereka, permohonan ampun mereka, sedekah mereka, haji untuk orang yang sudah meninggal, amalan-amalan ini pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Li'anna Rasulullah alaihi salatu wassalamu akhbarana bidzalika. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkannya kepada kita. Amma qira'atul Qur'ani wa mashakala dhalika fahadihi lam yarid fiha 'anil nabiy alaihi salatu wassalamu qaulun wala fi'lun wala amrun wala syai'un. Adapun membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dan yang semisal dengannya, maka hal ini tidaklah datang tentangnya dari Nabi alaihi salatu wassalam ucapan, perbuatan, perintah, tidak pula sesuatu pun. Hukmu man yujizu minal muslimina fi bidadil kufril liwata bihujjati annahu muntashirun wa annahu masmuhun qanunan. Hukum orang yang membolehkan dari kalangan kaum muslimin di negeri-negeri kafir homoseksual dengan alasan bahwa homoseksual ini sudah menyebar dan dibolehkan secara undang-undang. yaitu di negeri-negeri kafir tersebut. Alladhi yaqulu inna hadzal 'amalal khabitha jaizun yu'tabaru kafiran. Orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan yang buruk ini boleh, ia teranggap sebagai orang yang kafir. Alladhi yujizu hadza kafirun. Orang yang membolehkan hal ini, yaitu homoseksual, dia kafir. Alladhi yubihul liwata kafirun najisun. Orang yang membolehkan homoseksual kafir, najis. Alladhi yubihuhu kafirun. والذي يستحله من هؤلاء الفاعلين كافر. Orang yang membolehkan homoseksual kafir, dan orang yang menghalalkannya dari kalangan para pelaku ini juga kafir. والذي يفعله غَيْرَ مُسْتَحِلٍ لَهُ مُرْتَكِبٌ كَبِيرَةً وَسَاقِطٌ وَخَسِيسٌ وَرَذِيلٌ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ إِلَى آخِرِهِ. Dan orang yang melakukan homoseksual, na'udzubillah, dalam keadaan ia tidak menghalalkannya, ia melakukan dosa besar, jatuh kehormatannya, rendah, hina, dan ia berhak untuk dihukum bunuh, rajam, dan yang lainnya. Lakin ma nukaffiruhu, akan tetapi kita tidak mengkafirkannya. Haula'i hadzir minhum, mereka ini peringatkanlah dari mereka. Waktu fis-suhufi biddahum, dan tulislah di surat-surat kabar melawan mereka. Wasyawihhum, nampakkan keburukan mereka. Wa nafir minhum, buat manusia lari dari mereka. Wabayyin dara'atal islami minhum, dan jelaskan berlepas dirinya Islam dari mereka. Yajibu an tudafi'a 'anil islami, wajib bagimu untuk membela Islam. Watubayyin halahum, dan menjelaskan keadaan mereka. Wa ana ma a'taqidu anna musliman yujizu hadza, dan aku tidak yakin ada seorang muslim yang membolehkan homoseksual. Al-liwatu ma'rufun hurmatuhu, homoseksual ini diketahui bersama keharamannya. Al-umamu kulluha tuharrimuhu, seluruh umat mengharamkannya. Kaifa yu'awwiluna hadza, bagaimana mungkin mereka kemudian menafsirkan demikian, yaitu menganggap perbuatan tersebut boleh. Ma yamshi fihi at-ta'wilu, tidak berlaku padanya penafsiran-penafsiran batil. Ya'ni al-fitratu wal-aqlu wal-adiyanu kulluha tuharrimu hadha, yaitu fitrah, akal, agama seluruhnya mengharamkan hal ini. Kaifa yu'awwiluna, bagaimana kemudian mereka menafsirkan demikian bahwa perbuatan tersebut boleh. فعلى المسلم أن يبين ويبين أن من استحل هذا فهو كافر. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjelaskan dan menjelaskan bahwasanya barang siapa menghalalkan homoseksual ini, maka dia kafir. Yubayyinuna anna man istahalla hadha fahuwa kafirun. Menjelaskan bahwasanya barang siapa menghalalkan perbuatan ini, dia kafir. Wa man afta bi jawazihi fahuwa kafirun. Dan barang siapa yang memfatwakan bolehnya homoseksual ini, maka dia kafir. Wa yuhadziruna minhum wa yafdahunahum idza a'lanu bihadza wa jaharu bihadza dhalali. Dan sepantasnya kaum muslimin memperingatkan dari mereka, yaitu orang-orang yang membolehkan homoseksual, menyingkap kedok mereka apabila mereka mengumumkan hal ini dan menampakkan dengan terang-terangan kesesatan ini. Hal ahadun minal muslimina yajhalu tahrimal liwati. Apakah ada seseorang dari kaum muslimin yang tidak tahu diharamkannya homoseksual? Idza kana law faradna anna hunaka man yajhalu fa hadza la nukaffiruhu. Apabila seandainya kita anggap bahwa di sana ada orang yang tidak tahu diharamkannya homoseksual, maka orang ini kita tidak mengkafirkannya. Wa tuqamu alaihi al-hujjatu, dan ditegakkan padanya hujjah. Ala fardi annahu yajhalu tahrimahu, dengan asumsi bahwa dia tidak mengetahui diharamkannya homoseksual. Ma'a anni wa ghairi nastab'idu ila haddin ba'idin anna musliman walau amiyan yajhalu tahriman liwati. Bersamaan dengan aku dan selain diriku menganggap sangat tidak mungkin, sangat mustahil ada seorang muslim meskipun dia adalah orang yang awam, yang ia tidak tahu diharamkannya homoseksual. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.